Terus menjalan Mas Gary, sekalian juga teman-teman saya dari Wong Jawa. Ayo digoyang. Padanya terlalu sayang hatiku padanya, kini membuatku patah hati kala ia meninggalkan pergi, seluruh cinta tercurah padanya.